إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azana azakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada hadis Buraidah Ibn Husayn radhiyallahu anhu. Dikatakan selanjutnya oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wa idza asaqta ahla haslin, dan apabila engkau telah mengepung, memukul mundur orang-orang yang berada di dalam benteng pertahanan ahli hafzin, maksudnya ayat kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-abniyah wal-kila' haythu kana yatahassan biha ahlul kitab ghaliban. Yang dimaksud dengan ahli hafzin al-hafzin di sini adalah al-abniyah, di bangunan-bangunan, wal-kila' atau kala' haitsu kana yatahassan, bangunan atau satu tempat di mana tempat itu menjadi perlindungan bagi ahlul kitab pada umumnya. Walam yakunu ma'al a'rad fil bawadi, dan tempat ini menjadi tempat yang terpisah dari al-a'rad, bangsa-bangsa Arab yang berada di lembah-lembah. Maka kata Rasulullah SAW, wa idha hasarta ahla hisnin wa araduka an taj'ala lahum zimmata Allah wa zimmata nabiyyi fala taj'al lahum zimmata Allah wa zimmata nabiyyi. Maka apabila engkau ingin, apabila mereka menginginkan darimu untuk engkau menjadikan bagi mereka adanya jaminan Allah dan jaminan nabinya, maka jangan berikan bagi mereka jaminan Allah dan jaminan Nabi. Karena kata Nabi SAW, fa innakum an tukhthiru zimmatakum, karena kalian dikhawatirkan akan menggugurkan, membatalkan janji kalian. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-ikhbar masdar akhbara. Al-ikhbar adalah bentuk masdar daripada kata akhbara, ruba'i, yang merupakan fi'il ruba'i, merupakan fi'il ruba'i, wa huwa naqsul 'ahd. Dan yang dimaksud dengan ikhbar sendiri adalah naqdul 'ahd, membatalkan janji kesepakatan. Ammal khabar bahwa sulasi, adapun al khabar maka ini adalah bentuk sulasi min hafarahu yafirhu, bentuk sulasi dari fi'il khafarahu wa yafirhu, yani maknanya adalah idahanahu wa nasarahu, apabila dia melindunginya dan menolongnya. Wa minhu al-khafir wa huwa al-hami, maka diantara bentuk lafaz al-khafir itu adalah al-khafir. Al-khafir maknanya adalah al-hami, orang yang melindungi, memberikan perlindungan. Maka ketika Nabi SAW menyatakan fa'akhfirhu, atau ketika ada orang yang mengatakan fa'akhfarahu ay azala himayatahu ahdahu, ketika ada yang mengatakan akhfarahu maknanya adalah azala himayatahu, menghilangkan perlindungannya, wa ahdahu dan perjanjiannya. Nah, ini menggugurkan, membatalkan perjanjian ataupun kesepakatan. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, "Fal wajib 'alal muslimi alla yanqudul 'ahda wal mitsal." Yang wajib bagi setiap muslimin adalah tidak membatalkan al-'ahd, janji wal mitsal, maupun al-mitsal, perjanjian kesepakatan. Wa yughfiru, dan tidak dibenarkan untuk melakukan ikhfar, pembatalan terhadap apa yang sudah disepakati. Walaysa lahum ayaj'alu dhimmatallah wa dhimmata rasulih, dan tidak dibenarkan juga bagi kaum muslimin untuk menjadikan dhimmatallah wa dhimmata rasulih, adanya jaminan Allah dan jaminan rasulnya. Kenapa? Li'annahum idha waq'u fil ikhfar sar ashal, karena ketika mereka kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan ikhfar, pembatalan sebuah kesepakatan, maka ini menjadi lebih ringan, sar ashal fi haqqihim min al ikhfar fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi, ini lebih ringan pada hak mereka dibandingkan membatalkan jaminan Allah dan jaminan Nabi. Ma'ana kilahuma la yajuz, sekalipun keduanya tidak boleh. Walaupun kedua-duanya tidak boleh. Ini apa? Membatalkan perjanjian kesepakatan yang sudah dibuat, ini tidak boleh. Juga membatalkan zimmatullah, apa yang sudah menjadi jaminan bagi Allah dan jaminan nabinya, juga tidak boleh. Nah, tetapi kalau itu munculnya, kesalahan tersebut datangnya dari pembatalan kesepakatan yang dibuat di antara mereka, maka ini lebih mudah, lebih ringan. Karena mereka tidak akan menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, atau mereka tidak akan memperolok-olokkan agama. Demikian. Tetapi kalau misalkan yang dijadikan jaminan adalah jaminan Allah dan Rasulnya, kemudian kaum muslimin terjatuh di dalam pembatalan apa yang sudah sepakati, maka Allah dan Rasulnya menjadi taruhannya. Maka yang demikian tidak dibenarkan. Maka bab ini terkait dengan bab yang sebelumnya, di mana adanya sebagian orang yang menjadikan Allah sebagai bid'ahnya, barang dagangannya, di dalam mereka bersumpah, baik dalam jual beli maupun dalam perkara yang lainnya. Sehingga kalau seandainya kesepakatan itu diambil di antara mereka, ini kaum muslimin bersama para musuh, kalaupun terjadi pembatalan kesepakatan, maka itu lebih ringan daripada harus menggugurkan zimmah Allah dan zimmah Rasulnya. Nah, sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, lakin ba'du syar ahwan min ba'd. Walaupun kedua-duanya tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, akan tetapi sebagiannya, sebagian kejelekan itu ada yang lebih ringan daripada sebagian yang lainnya. Dan ini adalah kaidah, kaidah syariah, di mana irtikab akhaf darwai aula, ketika mengambil madarat yang paling ringan, ini lebih utama daripada mengambil madarat yang lebih besar. Dan demikian juga dalam perkara ingkar munkar, dalam perkara mengingkari sebuah kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di dalam majmu' fatwanya dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, diterangkan tentang kaidah ini. Ini kaidah di dalam mengingkari kemungkar. Di antara persyaratannya adalah tidak dibenarkan kita mengingkari sebuah kemungkaran yang dengan mengingkarinya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Nah, tidak dibenarkan untuk kita mengingkari sebuah kemungkaran yang dengannya justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, sehingga ini sesuai dengan kaidah syar'iyyah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, lakin ba'du syar ahwan min ba'd. Akan tetapi sebagian kejelekan ini lebih ringan daripada sebagian lainnya. Wa ba'dul kaba'ir ashad min ba'd. Dan sebagian dosa besar ini lebih berat daripada yang lainnya. Nah, maka ketika menggugurkan zimmatullah dan zimmah nabinya, ini tentunya lebih besar, ashad, daripada irtikab al-kabirah, melakukan kabirah dalam bentuk apa? Membatalkan janji, mengkhianati janji. Nah, di sini tidak menyatakan atau bukan berarti bahwa membatalkan janji itu adalah perkara yang dibolehkan, bukan. Tidak demikian maknanya. Tetapi yang dimaukan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di sini adalah bahwa itu adalah perkara yang tercela, tetapi ketika menjadikan zimmatullah dan zimmah nabinya dibatalkan, maka ini lebih besar, bahkan asyad, lebih keras daripada al-kabirah yang dia lakukan, dosa besar yang dia lakukan. Nah, sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wa kadzalika idza talabu minhum ayanzilahum ala hukmillah fa innahu la yuqbal. Demikian juga ketika mereka meminta dari kaum muslimin agar ditetapkan untuk mereka berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diterima permohonan mereka, permintaan mereka tidak diterima. Nah, baik, bal yaqul, akan tetapi hendaknya dikatakan, unzilakum ala hukmi ashabi, aku akan tetapkan kalian berdasarkan hukum ashabi, hukum sahabat-sahabat, atau hukum ar-ra'is dan sebagainya. Wala ba'sa yaqul, dan tidak mengapa mengatakan, saufa astahid fi inzalikum ala muwafaqati syar'i. Tidak mengapa ketika kita memberikan jaminan dengan jaminan kita, kemudian kita katakan, nanti saya akan berusaha untuk menetapkan bagi kalian sesuai dengan syariat. Apa yang sesuai dengan syariat? Tidak mengapa jika demikian, atau mengatakan seperti ini kepada mereka, kepada para musuh. 6. Walakin la astati an anzilakum ala hukmillah. Akan tetapi aku tidak mampu untuk menetapkan bagi kalian berdasarkan hukum Allah. Li anni qad ukhti, karena aku terkadang bisa salah. Wa ya'rudu alaihim istihadan, sehingga ditunjukkan kepada mereka istihadnya, kesungguhannya. Hasba ma yuwafiqu syara', sesuai dengan apa yang mencocoki syariat. Nah, demikian. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir. Maka tidak ditetapkan berdasarkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, adapun kesepakatan di antara kaum muslimin, maka ini harus dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berbeda ya, antara kesepakatan yang dibuat antara muslim dengan muslim, muslim dengan kafir, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Nah, li'annahu idza akhta'a yakunu qad kadzaba 'ala Allah. Karena terkadang ketika dia keliru atau salah, maka dia bisa terjatuh ke dalam kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dia katakan ini adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata bukan, atau ternyata dia yang keliru, atau ternyata dia yang tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini bisa menjadi kadzib 'ala Allah, kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Fahada min babil hiyatah, maka ini termasuk dari bab al-hiyatah, yani kehati-hatian. Bab kehati-hatian. Wa min babil adab asy-syar'iyyah, dan termasuk dari adab asy-syar'iyyah. Fi i'ta'il uhud wal mawasik wa inzalil adu ila hukmin yardahu Allah ta'ala. Ini adalah bab adab syar'iyyah di dalam memberikan al-uhud, memberikan janji-janji, wal mawasik, maupun kesepakatan-kesepakatan. Wa inzalil adu, atau memberikan menetapkan musuh kepada sebuah hukum yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Maka ini ikhwati a'azana wa zikumullah, di sini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga sumpah-sumpah yang sudah kita ucapkan, sekalipun kepada orang-orang kafir, sekalipun kepada orang-orang kafir. Nah, akan tetapi adapun dalam masalah mawasik, dalam masalah perjanjian, kesepakatan, maka kita tidak menurunkan mereka dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ini dikhawatirkan ketika terjadi kesalahan, kita terjatuh ke dalam kadzib 'ala Allah, kedustaan atas nama Allah. Dan juga ini merupakan min bab adab syar'iyyah, adab syar'i di dalam memberikan janji-janji ataupun kesepakatan-kesepakatan bersama mereka orang-orang kafirin. Nah, demikian ikhwati azan wa zikrullah, insyaallah taala baqiya ma'na sisa beberapa bab dari kitab ini. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang billahi tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tawaddu.